الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Kita insya Allah lanjutkan kajian An-Nahwu Al-Wadih. Kali ini kita akan mengkaji satu tema Al-Maf'ulu Bih. Kalau kemarin kita sebelumnya, pekan kemarin sudah membahas tentang Al-Fa'il, yaitu subjek pelaku dari predikat dari perbuatan. Kini insya Allah kita akan melanjutkan Al-Maf'ulu Bih, yaitu objek. Enggak kebesaran, biasa aja. Biasanya kan Pak Muslim? Hah? Gak kebesaran gak? Hah? Belum kelas sekarang, nanti aja. Nanti kelas aja. Gak nanti, takutnya kebesaran nanti antum membesar takutnya. Bentar. Gak apa-apa kan? Oke. Kita mulai dari Al-Maf'ulu Bih. Ana baca dulu. Dari 1 sampai 6. Syaddat tilmidhul habl. Tawatil bintu al-thawb. أكل الذئب الخروف يربح السابق جائزة يصيد الثعلب دجاجة يبيع القصاب اللحم. Okay, sekarang coba diulang setelah ana dulu. شدت تلميذ الحبل طوت البنت الثوب. Salah Pak Muslim. Tawatil bintu thawb. Pak Muslim. Tawatil bintu thawb. Akala dhi'bul kharuf. Akala dhi'bul kharuf. Yarbahu as-sabiqu jaizah. Yasidu al-tha'labu dajaja. Yabi'ul qassabu al-lahm. Okay, coba sekarang antum semuanya membaca satu persatu. Dari siapa antum? Saputra. 1 sampai 6 coba baca dengan bacanya seperti tadi, jangan dan dipisah ya. Oke. Okay. Syaddatil mizul. Enggak, salah. Salah. Syaddatil mizul habl. Tawatil bintu thawb. Bagus. Akala dhi'bul kharuf. Akala dhi'bul kharuf. Yarbahu as-sabiqu ja'izah. Iya. Yasidu as-sa'labu dajajah. Yabi'ul qassabul lahm. Ahsant. Taib Fikri. Shaddat tilmidhul habl. Tawatil bintus thawb. Akalat dhi'bul kharuf. Yarbahu as-sabiqu ja'izah. Yasidu as-sa'labu dajajah. Yabi'ul qassabul lahm. Ahsant. Kemudian antum, tafadhol. Shaddat tilmidhul habl. Tawatil bintus thawb. Akalat dhi'bul kharuf. Yarbahu as-sabiqu ja'izah. Yasidu as-sa'labu dajajah. Yabi'ul qassabul lahm. Ahsant. Tafadhol. Shaddat tilmidhul habl. Shaddat tilmidhul habl. Tawatil. Tawatil bintus thawb. Akalat Akaladzibul. Akaladzibul kharu. Yarbakhus sabiqu. Yarbakhus sabiqu jaiza. Diulang, Pak, diulang. Yarbakhus sabiqu jaiza. Diulang selada. Yarbakhus sabiqu jaiza. Yarbakhus sabiqu jaiza. Ya. Yasidut ta'labud dajaja. Ya bi'ul. Ya, la la, bukan. Ya bi'ul qassabul lahm. Ya bi'ul qassabul lahm. Ahsan. Ya, Pak Budi, silakan. Tilmi bukan, ilmi. Bukan, Pak Bobi, salah, salah. Saddatil mi. Shin, Pak Bobi, syaddatil mi. Syaddatil mi dhul habl. Ulang, Pak, ulang. Syaddatil mi dhul habl. Ya. Yeah. Tawatil. Enggak, bukan. Tawatil bintu saub. Tawatil bintu saub. Akaladzabu. Akaladzibu. Akaladzibu. Kharuf. Akaladzibu kharuf. Bukan, akaladzibul kharuf. Akaladzibul kharuf. Yarbahu sabiqu jaiza. Bukan, yarbahu sabiqu jaiza. Yarbahu sabiqu jaiza. Yashidu sa'labu dajaja. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Yashidu sa'labu dajaja. Yasiru sa'labu dajaja. Yabi'u qassab. Enggak. Yabi'u qassab. Bukan. Yabi'ul qassabu. Yabi'ul qassabu. Bukan. Yabi'ul qassabu. Yabi'ul qassabu lahma. Ulang, Pak, ulang. Yabi'ul qassamu lahma. Oh, kok qassam? Pakai ba. Yabi'ul qassabu lahma. Yabi'ul qassabul lahma. Oke, okay, ahsan. Baik, sekarang kita maknai satu persatu. Shadda tilmidhu al-habl. Shadda itu artinya pull. Pull taksi Bluebird, bukan. Pull, pull, menarik. At-tilmid al-talib. Al-habl adalah menarik. Al-habl. Al-habl. Sesuatu yang biasa ditarik. Hah? Pintu. Bukan, pintu ngapain ditarik? Tali. Kita lihat ini harokatnya. Shadda at-tilmidhu al-habla. Apakah shadda di sini maf'ul? Maf'ul itu hanya untuk isim, oke? Okay? Bukan untuk harf atau fi'il, enggak mungkin. Nah, shadda di sini dia adalah fi'il dan sebagai fi'il fi'il madhi atau madhi madhi. Oke, kemudian at-tilmid adalah fa'il. Al-habl adalah maf'ul bih. Nah, sekarang kita mempelajari maf'ul. Maf'ul itu harus mansub. Baik secara posisinya atau harokat akhirnya yang terlihat mansub. Syaddat tilmid al-habl. Oke, Pak Muslim. Kemudian yang kedua, tawatil bintu thawba. Kita punya tawat di sini. Tawat, tawa yatwi. Tawa di sini artinya melipat, melipat. Oke, okay? Melipat. Tawa. Kemudian ada di sini ta di sini. Nah, ta ini menunjukkan apa? Ta bintu. Ta utanif. Ah, ta utanif. Nah, tawat di sini fi'il apa? Enggak. Fi'il madhi. Ini adalah fi'il. Fi'il madhi. Masya Allah ini watri madis. Fi'il madhi. Kemudian al-bintu sebagai. Oke. Okay. Jadi alif lam alif lam di sini bisa artinya itu ya. Kemudian yang ketiga, akala dhi'bu al-kharuf. Apa arti dhi'b? Apa arti akala dulu? Hah? Memakan. Oke. Okay. Dia akala di sini fi'il atau fa'il atau maf'ul? Fi'il. Fi'il madhi atau mudhari? Madhi. Kemudian kita punya adzib. Adzib artinya adalah serigala. Dia sebagai fa'il. Oke. Okay. fa'il untuk lafal akala ya'kulu, akala. Fa'il untuk akala. Oke, kemudian azibu al-kharuf. Kharuf artinya adalah domba. Oke. Atau semacamnya. Ya, sekarang kita tahu bahwasanya maf'ul dari kalimat atau dalam kalimat ini ada berapa maf'ul? Ada berapa maf'ul? Maf'ul lebih. Satu aja, yaitu al-kharuf yang dimakan. Oke, jadi objeknya. Waalaikumsalam. Jadi kita masih belajar tentang subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek. Kita punya predikatnya akala. Adzib di sini. Adzib di sini adalah fa'il. Al-khuruf sebagai maf'ul. Kemudian yang keempat, kita punya yarbahus sabiqu jaizah. Kok bukunya lebih bagus? Curang ini. Waduh. Yarbahus sabiqu jaizah. Anda jadi iri. Yarbahus sabiqu jaizah. Yarbah dan as-sabiq dan jaizah. Di sini ada tiga kata. Yarbah di sini fi'il atau fa'il? Berarti dia bukan isim, bukan harf. Nah, fi'ilnya fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari. Fi'il madinya rabiha. Rabiha yarbahu ribahan. Yarbahu artinya kalau Inggrisnya itu yarbahu artinya to gain an advantage. Mendapat keuntungan. Menghasilkan. Ia mendapatkan, tapi mendapatkan dalam posisi atau ya dalam segi dari segi positif. Ya. Jadi ribah itu artinya untung, keuntungan, kelebihan yang didapatkan. As-sabiqu bisa dikatakan as-sabiqu di sini the winner. Ya. Sin, ba dan qaf. Lama ayatkan fas-sabiqul khairat. Yaitu berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. As-sabiqu itu yang menang perlombaan. Ya. Karena ada makanya ada musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Satu sama lain mereka saling mendahului. Ya. Itu musabaqah. Disebut musabaqah karena pesertanya saling mendahului. Bukan panitianya. Ya. Panitianya saling mendahului untuk mendapatkan dana ya. Kunen jaizah. Jaizah itu seperti present. Kemudian yang kedua, tawatil bintu asaw. Tawat artinya tadi apa tadi yang udah tahu? Melipat. Albint perempuan, anak perempuan. Asaw baju. Oke. Okay. Akala zibu al kharuf, akala memakan. Al zibu wolf atau serigala. Al kharuf domba. Oke, okay, berarti al-khuruf al-waswat artinya? Domba hitam. Domba hitam, bisa? Kalau Inggrisnya itu black sheep, bukan black goat. Kalau black goat jadi setan, ya. Iya, Pak. Kalau misalnya black sheep, kambing hitam, ya. Iya, yeah, black sheep. Hitam, black goat. Iya, kambing black goat kalau diterima, tapi kalau di English itu biasanya dikenalnya black sheep, bukan black goat. Black goat jadi Baphomet nanti jadinya. Oke, okay, syadda tilmidhu alhamd. Kita punya masih pagi. Kita punya syadda, kita punya tawad, dan kita punya akala. Itu semua adalah verb semua, fi'il. Kemudian at-tilmidh, al-bins, dan al-zhib, itu semua adalah fa'il namanya. Al-habal, al-thawb, al-khurf, itu semua yang dimakan maf'ul, dan itu yang kita kaji sekarang. Oke, okay. Dan syadda, tawats, dan akala itu semua adalah fi'il madhi atau mudhari'. Madhi atau mudhari'? Madhi. Oke. Okay. Itu harus dibedakan antara madhi dan mudhari' karena ya dengan ada perbedaan, tentu ada perbedaan makna nantinya atau maksud. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam. Yarbahus sabiqu jaizatan. Yarbah artinya mendapatkan kelebihan, kebaikan, dan semacamnya. Yarbah itu artinya untung. As-sabiqu di sini the winner, pemenang perlombaan. Okay. As-sabiq di sini artinya pemenang perlombaan. Kemudian jaizah, present atau present? Hadiah itu present atau present? Present atau present? Present. Ya terserah antum. Antum boleh milih dua-duanya. Anda pun mau nyalahin juga gak bermanfaat. Jadi antum terserah mau present, present. Yang penting hadiah. Jaizah itu artinya artinya hadiah. Bedanya atau hadiah dan jaizah. Apa bedanya? Atau ada dalam dalam Arabik itu ada atau, ada hibah, ada hadiah, ada jaizah, ada waqaf. Itu semua masing-masing ada karakteristik atau spesifiknya. Speknya ada masing-masing. Nah, kalau misalnya atau itu lebih umum, atau itu lebih umum. Ya. Paling umum itu atau. Atau itu apapun pemberian itu atau namanya. Ya. Atau bisa kayak gitu. Pemberian. Hah? Hibah itu lebih dekat ke hadiah. Hadiah itu seperti ada maksud untuk hadiah itu ada maksud sebenarnya hadiah. Ada maksud baik kalau hadiah. Kalau atau itu enggak mesti. Misalnya anda memberikan antum kitab tapi kitab sihir misalnya. Anda u'tika kitab sihir. Ya bisa juga hadiah, tapi kalau misalnya hadiah berarti ada maksud baik dari anda. Maksudnya antas sama penyihir misalnya menghadiahkan ini. Nah, itu mungkin. Ya enggak? Beda. Nah, kemudian ada juga apa barusan di sini? Jaizah. Kalau jaizah itu ya setelah perlombaan, setelah pertanyaan, setelah apa gitu kan. Seperti ada reward ya, untuk sesuatu sebelumnya ya. Imbalan dan semacamnya ya. Kemudian yang kelima, yasidu tsa'labu dajajah. Yasidu tsa'labu dajajah. Yarbah di sini fi'il mudhari'. Fi'il madhinya rabiha. Kemudian yang kelima, kita punya soda yasidu. Soda yasidu. Kalau dalam berhaji kita dilarang untuk said. Artinya berburu. Nah, berarti soda yasidu artinya berburu. Asa'labu. Sa'lab itu seperti kancil. Hah? Bukan kancil, bukan. Sa'lab. Rubah. Berubah berarti dari kata rubah. Sa'lab, oh, bukan. Beda. Berarti ini fox. Kalau misalnya yang adzib itu berarti wolf. Ya. Mozilla Firefox berarti Mozilla Sa'lab Nari. Iya. Nanti selawat Nariyah jadi selawat Firefox. Yasidu Sa'labu Dajajah. Dajajah ayam. Kalau Indonesia itu ada namanya Dajajah Jami'iyah. Iya. Hah? Bukan ayam kampus itu ada dalam dikenal di Ista Indonesia itu. Hah? Iya ada seperti itu. Tapi itu enggak ada di Arab antum tulis. Hal Arab ta dajajah jamiyah ya Syekh. Masyaallah. Ayam kampus. Main dan ada dajajuna. We don't have any chicken here. Sorry enggak parah, Pak. Farah itu berasal dari bahasa Arab dari kata fa roha artinya gembira. Mana kita berparah-parah bergembira ria. Yasidu tsa'labu dajajah. Jadi oh ini kalau misalnya lima makna hakikatnya itu benar, tapi kalau Mbak pakai makna majaz kok kita telusur lebih dalam. Ini makna yang lima ini dalam sekali. Yasidu tsa'labu dajajah. Rubah itu berburu ayam. Mana majasnya gimana? Orang orang berburu dajajah jamiyah tadi. Ya. Bisa kan? Bisa. Chicks ya. Yang keenam. Yabi'ul qassabul lahm. Yabi' ba'a yabi'u artinya menjual. Makanya dalam fikih kitab atau bab bai' jual beli. Fadzarul bai'. Fadzarul bai'. Idza nudiya lis salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkanlah perniagaan dalam bentuk apapun. Al-qassab. Butcher atau butcher? The butcher atau the butcher bacanya? The butcher. Butcher. Butcher. Butcher. Butchering. Apa penjagal? Qassab itu penjagal. Atau apa arti penjagal Indonesianya? Itu Indonesia udah. Tunggang sembelih hewan ya. Al-qassab. Al-qassab di sini fa'il untuk bayar. Dia menjual, bukan lahamnya yang menjual qassab, tapi qassabnya menjual laham. Kemudian al-laham di sini sebagai maf'ul. Laham artinya daging. Maka ketika ada pemain sepak bola Jerman itu lampu daging. Philipp Lahm artinya lampu daging gitu. Iya enggak? Jadi lampu isinya daging. Oke. Kemudian kita ke kaidah. Ke kaidah kita enggak baca bahasnya. Ke kaidah al-maf'ulu bihi ismun mansubun wa qa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul adalah di sini maf'ul yang dimaksud adalah maf'ulun bih. Akan ada yang namanya maf'ul mutlak, ada yang namanya maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Nah, kita punya sekarang maf'ulun bih. Maf'ulun bih kalau diartikan secara harfiah, maf'ul artinya yang diperbuat dengannya. Ya kan? Yang dilakukan dengannya. Itu maf'ulun bih. Kemudian apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah ismun mansubun wa qa'a 'alaihi fi'lul fa'il. First, maf'ul bih itu adalah isim. Udah itu pasti. Maf'ul bih itu isim. Maf'ul bih enggak bisa fi'il. Enggak bisa juga harf. Jadi fa'il dan maf'ul bih itu mutlak semuanya isim. Ismun mansubun, isim yang dinasabkan. Nasab dari segi apa? Kita lihat akhiran harokatnya dalam keumuman maf'ul itu dia fathah. Ya, jadi mansub itu fathah. Nasab itu fathah. Fathah pada akhiran kata. Atau harokat terhadap akhir kata. Karena memang nahwu itu ihtimamnya, kepentingannya itu paling utama itu tentang harokat di akhir kata. Harokat untuk huruf di akhir katanya itu apa? Itu nahwu yang paling itu pembahasan nahwu sebenarnya itu. Intinya tuh itu aja. Adapun tentang perubahan dari kata ke kata lain itu sorof. Misalnya dari fi'il, dari fa'ala ke fa'alu, kemudian ke fa'alat, itu sorof namanya. Bukan nah. Tetapi untuk harokat terakhir dan posisi dia sebagai apa, nah itu nahu baru. Seperti harokat terakhir tadi misalnya syaddat tilmidhu al-habla. Kita punya di sini untuk nahunya apa? Harokat terakhirnya syadda mabniun al-fathi. Fi'il ma'udin mabniun al-fathi. Nah itu baru nahu. Tetapi untuk syadda berubah menjadi syadatta, syadattuma, syadattum. Nah itu sorof mainnya. Kemudian at-tilmidhu, harokat terakhirnya zu, dhamma. Nah itu dalam nahu berarti fa'id. Nah itu yang diituin nahu, di permasalahan nahu. Kemudian al-habla, la, di permasalahan nahu. Ya. Oke. Ismun mansubun maftuh berarti bukan maftuh tapi akhirnya fathah, oke? Lebih supaya lebih bisa dipahami. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Berarti ini ada tiga kategori. Pertama isim, kedua dia mansub, dan ketiga dia waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Ada tiga karakter. Karakter pertama yaitu karakter yang juga seluruh isim sama dengannya itu isim. Jadi maf'ul sama fa'il itu mempunyai satu karakter yang sama-sama punya, yaitu apa? Isim. Kemudian mansub. Nah, mansub di sini fa'il enggak punya. Tapi ismun mansubun itu juga kadang-kadang selain maf'ulun bih ada. Misalnya maf'ul mutlak ada. Atau yang lainnya misalnya apa selain hal? Hal dalam Arabik hal itu dengan fathah akhirannya hal. Misalnya anda mengatakan kepada Taufik, ra'aitu Taufiqan muta'ajjiban. Saya melihat Taufik dengan takjub. Nah muta'ajiban di sini posisinya bukan maf'ul dia. Di sini hal dan dia isim mansub. Isim yang dinasabkan akhirannya apa? Fathah. Tapi dia bukan maf'ul bih. Makanya ismun mansubun itu tidak hanya ada pada maf'ul bih, sehingga memerlukan karakter lain yang membuat maf'ul bih memiliki karakteristik khusus atau ciri khas khusus yang tidak terdapat di isim mansub lainnya. Karena hal juga isim mansub, tapi hal berbeda dia dengan maf'ul bih. Maf'ul mutlak juga mansub, tapi berbeda maf'ul mutlak dengan maf'ul bih. Nah, kemudian isim yang namanya katanya ni isim nazi'an al-khafidh juga ada mansub dia, tapi berbeda keadaannya dengan maf'ul bih. Itu insyaallah nanti ada pembahasannya. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Isim yang akhirannya nasab atau fathah waqa'a 'alaihi. Waqa'a di sini artinya apa arti waqa'a? Waqa'a bisa artinya kena itu kan. Waqa'a yaqa'u. Waqa' terjadi ya. Yang terjadi atasnya. Yang terjadi atasnya fi'lul fa'il, perbuatan pelaku. Perbuatan orang yang berbuat. Yaitu isim yang mansub pada akhiran atau yang fathah untuk harokat huruf terakhirnya, yang terjadi atasnya perbuatan pelaku. Karena ketika Anda melihat ke Taufik, maka Taufik di sini dia sebagai objek. Terjadi atasnya perbuatan penglihatan dari Anda yang melihat, pelakunya Anda. Antum paham? Mr. Loba-Loba? Antum siapa namanya? Iman. Iman, jauh sekali. Oke, Mr. Iman. Kemudian Saputra dan Fikri. Fikri Handoko Saputra. Hah, Syekhul Islam kemana? Syekhul Islam tadi malam mana salamin? Assalamualaikum. Tapi gak ada jawaban. Mungkin sedang ngarang kitab mungkin. Atau sedang jual baju. Oke, kita ke exercise 1. Tamrin pertama. Istakhrij al-maf'ula bihi minal jumalil atiyah. Istakhrij artinya telurkanlah. Itu arti majazi. Keluarkanlah maf'ul bih dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut. Ya. Oke. Kita punya 8 kata. Anda bacakan dulu supaya antum nanti lebih lancar bacanya. Mazzaqal ghulamul waraq. Halabatil fatatul baqarah. أيقظ الرعد النائم أكل الحمار الفول صنع النجار كرسية رمى الصياد الشبكة طبخت المرأة الطعام أبصر الرجل الهلال. Baik. Oke, kita mulai dari nomor pertama, dimulai dari iman. Antum bisa? Oke, insyaallah tafadhol. Antum baca dulu, kemudian antum tentukan yang mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ulun bih. Ayo. Mazzaqal gulamul waraqo. Enggak usah dia waraqonya, enggak usah dia akhirannya, enggak usah diinin. Mazzaqal gulamul. Enggak, mazzaqo. Mazzaqal gulamul waraq. Ahsant. Oke, sekarang antum spesifikasi satu persatu. Mazzaqo itu apa? Mazzaqo itu fi'il madi. Gulam fa'il. Gulam fa'il. Al waraq itu maf'ulun bih. Oke, sekarang mazzaqo artinya apa? Antum tahu? Kalau enggak tahu enggak apa-apa. Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? belum tahu. Oke, okay. Mazzaqo artinya to tear apart. Tear apart artinya apa? Robek-robek. Mengoyak-ngoyakan. Kemudian al-ghulam artinya bocah. Bocah itu merobek-robek tikus got. Warok kertas. Warok kertas, bagus ya. Warok artinya kertas. Zombie mungkin merobek-robek tikus gos. Tikus gos. Tikus gos. Tikus got. Tikus got. Oke. Okay. Kemudian yang kedua. Halabatil. Enggak ini si siapa Mr. Wallahu alam bisawab itu. Ah, Saputra, Saputra benar, Saputra, Saputra. Iya. Ayo. Halabatil fatatul baqarah. Halabatnya fi'il madi. Al-fatahnya fa'il, al-baqarahnya maf'ul. Kenapa pakainya halabat bukan halabi? Bukan halabah. Karena fa'ilnya muannas. Jadi fa'il itu akan menentukan nanti. Fa'il yang muannas, ketika fa'il itu dia muannas kemudian orang ketiga, itu akan menentukan adanya tak untuk predikat atau fa'ilnya. Halabat di sini artinya halib itu artinya susu. Susu yang dimaksud adalah susu yang keluar dari tempatnya. Bukan ini, ini kalau misalnya disebut halib ya halib karena keluar dari susu dari sapi. Halib. Sekarang fa'ilnya pelakunya siapa? Fatat itu pemudi itu. Ya, fatat itu menunjukkan masih mudi. Bukan masih muda, karena perempuan. Jadi pemudi itu menyusui bakor. Beberapa susu. Gak kebayang kan? Gak kebayang. Halabatil fatatul bakor. Halaba. Halaba di sini ya, kalau misalnya halib artinya kan susu perah. Tapi kalau misalnya halabat artinya bukan susunya diperah, tapi memerah susu. Jadi al-fatat ini memerah susunya bakor. Ya. Kalau misalnya antum bacanya salah, antum mentakdimkan maf'ul bi kemudian mengakhirkan fa'il menjadi halabatil fatatal baqaratu. Nah, itu kebalik. Makanya jangan sampai harokatnya salah. Antum harus tahu maknanya juga, oke? Okay? Nah, jadi kalau misalnya menentukan fa'il dan maf'ul itu juga akan menentukan makna dan pemahaman. Kalau enggak bisa ya, bisa ngawur nanti. Bisa ketawa nanti si Khalis itu. Oke, yang ketiga. Khalis, bukan. Fikri Handoko Saputra. Aikodo ra'dun na'im. Aikodo fi'il madi. Iya. Enggak ada enggak pakai e. Fi'il madi. Fa'il an-na'im maf'ul. Apa arti ar-ra'd? Yes. Guntu, gemuruh. Kemudian an-na'im orang yang sedang tertidur. Chef, di sini an-na'im ini isim fa'il sebenarnya. Ya. Isim fa'il bukan? Isim fa'il ya. Benar ya Agus? Isim fa'il itu kacamata antum kok beda sendiri? Kok enggak kayak kemarin sebelumnya? Isim fa'il ya? Benar enggak? Enggak tahu. Loh, harus tahu. Di sini lihat na'imun fa'ilunnya enggak? Sama wazannya. Ini isim fa'il secara apa? Secara sorof. Ah, tapi kok secara nahwu dia maf'ulun bih, ya. Nah, itu bedanya. Jadi sorof itu yang membuat kata-kata itu berubah. Dan dengan wazan, wazan itu dengan timbangan fa'ilun, ya kan? Na'imun, itu sorof itu mainnya. Makanya baiknya sorof itu dengan nada. Kalau nggak dengan nada, itu agak sulitan nantinya menghafal tidak dengan nada. Apa? Dan harus dengan nada yang mirip dengan nada ana. Ar-ra'd di sini fa'il, oke? Okay? Benar, fikri? An-na'im sebagai maf'ul, walaupun secara sorfi dia adalah isim fa'il. Kemudian yang keempat, tafadhol. Khalis. Akalal himarul ful. Akala. Fi'il madhi. Ya. Al himar fa'il. Al ful maf'ul. Ya, ahsan. Maf'ul bi. Ful di sini artinya apa? Mr. Bean apa? Mr. Ful. Hah? Kacang. Kacang bodoh. Kacang. Kacang apa? Kacang buncis-buncis itu. Hah? Kacang panjang. Kacang panjang itu bin. Ini ful ini. Jadi keledai itu memakan kacang panjang, kemudian menghasilkan kacang kedelai. Enggak, benar enggak? Enggak kan? Enggak. Kalau beda atin dolar lah ya, sesuatu yang enggak ada sebelumnya. Aikozo membangunkan, wake somebody up gitu, Englishnya. Lima, son, ya, tak muslim. Sun'an najjaru kursi. Ahsan. Fadhal. Apa? Sana'a fi'il mudhari. Bukan? Salah. Saya kasih pilihan. Fi'il madhi atau B? Fi'il madhi. Yang mana? Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. An-najjar. An-najjar fa'il. Ya. Kursi maf'ul. Maf'ul bih. An-najjar di sini artinya apa, Pak Muslim? Tahu kah antum? Atau sona'a dulu. Sona'a artinya? Sona'a. Taib, masna', masna' itu artinya firm atau factory, apa arti factory? No. Fabrik. Fabrik. Factory pabrik bukan? Kalau firm itu inian minyak goreng ya firm. Factory pabrik masna'. Nah, sona'a artinya membuat. Bisa juga memproduksi, bisa. Memproduksi bisa, menghasilkan, membuat, ya. Kemudian an-najjar container? Tukang kayu nih. Nah, benar, tukang kayu, ya. Tukang kayu. An-najjar bisa disebut tukang kayu, baik yang membuatnya atau yang menjualnya. Ya. Atau yang punya usahanya. Itu disebut najjar. Ada ulama namanya Ibnu Najjar. Ulama usul fikih Hanbali. Anak tukang kayu. Bani Najjar. Hah? Bani Najjar. Bani Najjar. Ya ada ya Nabi Najjar, ada ya? Nah, ada atau di kampung antum itu. Nur Khalis An-Najjar. Keren loh, Najjar namanya bagus, Najjar. Ya, Najjar, nar jahannam. Sana an-najjaru kursiyan. Kursi. You know kursi, chair. Ini sebagai maf'ul. Tafadhal Pak Bobby. Umma sayyidu sabaka. Sayyid bukan sayyid Pak Bobby. Jangan ikut turuti Melayunya. Umma sayyidu. Umma sayyidu sabaka. Asyabaka. Asyabaka. Tutup pintunya, tutup pintunya. Ada orang. Assalamualaikum. Bukan, bukan. Fi'il madhi. Bukan, oh bukan. Fi'il madhi. Roma. Sayyadu. As-sayyad. As-sayyad bacanya. As-sayyad. Fa'il. Fa'il. Ya. Sabata. Maf'ul bih. Ya. Roma artinya? Lempar. Lempar. To throw. Berarti jalan, jalan, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju lempar. As-sayyad. As-sayyad. Tadi apa? Soda yasidu tadi loh. Lihat ya. Yang nomor 5 ada yasidu fa'labu dajajah. Berburu. Nah, berarti as-sayyad itu pemburu. Pemburu itu melempar as-syabakah. As-syabakah. As-syabakah al-internet. Atau syabakatul internet. Ayo. Apa arti syabakah? Kita punya www, ya kan? Nah, salah satu dari W itu artinya syabakah. Web. Nah, web. Web itu syabakah. Jaring. Makanya disebut juga, internet itu disebut juga syabakatul asyabak al-ankabutiyah. Al-ankabutiyah. Yaitu jaring laba-laba. Itu disebut. Syabakatul ankabut itu internet. Karena setiap-tiap ininya nyambung-nyambung. Ya. Asyabak al-ankabutiyah. Tapi jadi pemburu itu melempar jaring. Kemudian Agus. Talaqatil mar'ati ta'an. Hai. Tabakhati. Tabakhat. Tabakhat fil nawi. Al mar'atu fa'il ta'an maf'ul bih. Apa arti tabakho? Ya tabakho. Waalaikumsalam. Antum bangku sama Pak Bobby itu. Tafadhal. Apa arti tabakho? Ini fi'il bukan tempat. Tempat itu isim. Isim beda sama fi'il tentu saja. Ya, tulisannya sama ino. Tabakho di sini berkaitan to'am. Ya, matbakh itu artinya? Dafur. dapur. Kitchen. Nah, tobakhot berarti memasak. Almar'atu atau am. Yang fa'ilnya to'am bukan? Kok fa'ilnya to'am? Disaster, bro. Oke. Atau am makanan, food. Almar'atu, antum lebih tahu daripada ana. 8. Tafadhol. Absarar rijalu, absarar rajulu al-hilal. Absarar fi'il madi. Ar-rajulu fa'il wal hilalu maf'ulun bih. Ahsan. Absarar artinya apa? Melihat. Berarti absara yubsiru. Absara yubsiru. Makanya pakai ini absara, bukan basara sekadar basar, tapi absara. Makanya disebut afalah, afalah tu besirun. Itu fi'il mudhari untuk absara, ya. Oke, ar-rajul fa'il al-hilal. Nama orang. Ya, al-hilal. Al-hilal bin Rawah, bukan? Bukan. Itu Bilal itu. Oke, sekarang kita punya tamrin ats-tsani. Du'il asma'al atiyata fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha maf'ulan bi. Du' Ambar di du' put. Taruhlah. Kalau misalnya antum nyuruh naruh, berarti cukup dengan du'. Du'. Ya. Asma' nama-nama berikut ini. Isim-isim berikut ini. Fi jumalin dalam kalimat. Berarti sekarang kita suruh untuk membuat kalimat dengan berkomposisikan kata-kata atau isim-isim ini, dan posisi isim-isim ini harus sebagai maf'ulun bih. Oke? Okay? Misalnya kita punya as-su'ban. Apa arti su'ban? Ula. Ulo apa ula? Dua-duanya sahih. Ya. Yeah. As-su'ban artinya ular. Misalnya akala as-su'banu as-su'bana. Atau akala as-su'banu su'banan. Ular itu memakan ular, seekor ular. Mungkin atau mungkin. Kemudian annaf al-hadiqah. Kemudian ya, dan seterusnya. Oke. Okay? An-nafidah, apa artinya an-nafidah? Window. Kita punya ular, orai, kita punya an-nafidah, window. Kita punya al-hidha. Sepatu. Al-hidha itu sepatu. Hadaikul maut, hadaikatul maut, hadiqatul maut. Hadaikul maut artinya taman-taman kematian. Al-hidha. Shu, enggak pakai s. Kalau misalnya shoes berarti ahdiyah nanti jadi jamak. Oke. Okay? Misalnya orang-orang biasanya shoes itu dikira satu. Shoes itu sepasang, harus ada dua berarti, harus sepasang. Shu aslinya satu shu. Kemudian kitaban. Ya, yeah, you know. Al-hadiqah. Lihat di sini harus memakai alif lam, alif lam, alif lam, dan sini mutlak dengan tanpa alif lam, ha? Oke. Okay? Kitab ini tanpa alif lam. Cuman kitab doang, dia syad sendiri dia. Ganjil sendiri, janggal sendiri. Al-hadiqah. Apa arti al-hadiqah? Sendok. Taman. Taman. Itu mil'aqah sendok itu. Kemudian al-balah, ana enggak tahu ini balahnya lupa. Hah? Kurma muda. Oh, kurma muda. Oke, okay. Anda percaya mantuk. Dosanya kalau salah antuk kembali ke antuk semua. Al al furs. Kalau firosh itu beda lagi. Ini furs atau faros? Faros. Faros. Wajah. Hah? Kok wajah? Bukan itu paras. Oh my god. Faros itu kuda, faros itu. Oke, okay, faris itu karena berkuda, faris ya. Nanti faris datang insyaallah, menurutnya faris. Faris itu jauh din. Kemudian Alma. Ini jauh din faris. Iya, Ibnu Jauhdin, anaknya Pak Jauhdin yang berkuda, masyaallah. Alma, alma al air. Al air, air. Oke. Okay. Silakan dari Taufik dulu. Aswaban. Aswaban. Akala su'aban. Enggak, su'aban sebagai maf'ul. Ini buat kita ambil. Oh, makanan ini. Ini akan membuat Tata senang sekali ini. Akhroja'u. Hah? Akhroja Asu'ban. Enggak. Akala. Ini mau dijual semua apa dong? Akhroja sih. Ayo cepet lah. Karena mau masuk ke dalam gak jadi lagi. Nanti yang masuk dalam baru nanti jawab lagi. Yasidu arijal. Yasidu arijal. Kawamuna al-Nisa. Al-Mu'ban. Al-Mu'ban. Ahsan. Al-Mu'ban. Berikutnya apa? An-Nafidah. Anak lagi? Enggak. Nafidah. Fatahakal mar'atu nafidah. Fatahakal mar'atu nafidah. Enggak, harus pakai ani al-islam. Oh gitu. Iya, begitu emang. Fatahakal mar'atu. Fatahatil. Fatahatil na fatahatil mar'atu an-nafidah. Enggak, kalau udah ada al-islam enggak boleh ditanwin. An-nafidah. Ah, enggak usah dibaca an-nafidah, udah gitu, oke. Okay. Kemudian al-hidha. Syu. Romar wajulu al-hidha. Apa? Romar wajulu al-hidha. Ahsan. Romar wajulu al-hidha. Ahsan. Kemudian. Kitaban. Melempar. Kitaban. Mazakot filmi. Ah, enggak. Salah dibaca ya. Enggak benar. Mazakot filmi itu kitaban. Ahsan. Mazakot filmi itu kitaban. Kemudian al-haliqo. Al-haliqo. Halis, ayo. Gak ada bentar-bentar, ini udah terlalu sebentar kita kajian. Ayo. Antum jangan ngeliatin anak terus. Apaan sih? Orang dia yang jawab aneh ngeliatin. Apa? Ayo. Putra, jaro. Gak ada jaro, itu gak ada. Ada si jaro, tapi bukan itu jaro. Jaro artinya zolim, artinya jaro. Putra atau jaro, jaro bukan jaro, jaro, jaro putra. Ilal hadiqah. Salah sekali, salah sekali. Itu bukan maf'ul. Ingat, maf'ul itu objek. Tapi kalau misal ajro, itu artinya melarikan bisa. Ajro putra al hadiqah misalnya. Putra melarikan taman, bisa nggak? Bahasanya tinggi sekali itu. Taman, ahli kau taman. Bisa. Absoro putra al-hadiqah. Absoro enggak. Bahkan ulil absor sendiri enggak mau. Ulil absoro enggak mau. Nadoro. Benar, absor benar. Absoro benar, tapi baca yang salah. Oh, absoro. Absoro. Absoro putra al-hadiqah. Ahsan, bagus. Al-hadiqahnya taknya enggak usah dibaca. Oke, kemudian. Al-barah. Kurma muda. Balah. Ayo pak. Menyerah. Aku lu. Akala. Hijau. Antum pilih aja pak, antum pilih yang mana? Antum pilih nggak apa-apa. Kalau Ahmad ada. Al Balah. Al Balah. Ah, oke, okay. Ahsan. Kemudian Pak Bobby. Ya sudah, fatul farasa. Cepat sekali antum pakai komputer lain. Argo Bromo itu. Hah? Ya. Ya sudah. Ya sudah. Fatahu. Alfat. Al apa? Kalpataru. Oh, alfa. Mau berarti pakai tak, Pak? Tasyuddu. Antum tadi jawab yasyuddu. Enggak, tasyuddu. Tasyuddu. Al Al-fatatu. Al-faros pakai sin. Tasyuddu al-fatatu al-faros. Berarti gadis apa namanya? Iya, pemudi itu menarik Faris. Menarik kuda, masya Allah. Kuat banget. Tata. Tuh, ayo cepat. Yang terakhir. Bocorannya. Oh, ini persiapin sama dia. Nampak sudah hakikatnya. Ana asir wa al-ma'a. Antum buat syair itu kok susah banget dipahami. Syair apa itu? Ayo. Abad ke berapa itu syairnya? Ayo asiru. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo komat aja lah, yuk. Komat aja. Enggak dia baca yang bener, loh. Ana bingung antum baca apa, yuk. Asiru. Itu tulisan siapa, bro? Tulisan antum. Tulisan saya. Tapi enggak bisa dibaca. Salah. Hah? Bahasa Arab ya. Tapi salah. Mungkin salah. Emang salah. Ayo coba aja. Terusin aja. Enggak lu tahu kapan antum bener juga. Wah, luar biasa kalau antum. Coba ya. Enggak apa-apa, dibenerin nanti. Kalau minum apa, Bro? Hah? Minum. Syariba. Ha. Antum sebutin aja sentence-nya, kalimatnya apa? Saya minum air apa? Syaribatu al-ma al-yaqul. Al-ma yaqul gitu. Yaqul di sini sebagai badal. Alma Al-Yakul. Enggak pakai alif lam. Yakul. Oke. Okay. Barusan ana yang jawab itu, bukan dia. Cari itu Alma Yakul. Oke, okay, kita teruskan kali exercise berikutnya. Tamrin. Sekarang kita yang berijtihad untuk mencari maf'ul untuk ini semua. Jadi kita sudah disediakan fa'il dan fi'ilnya. Sudah disediakan pelakunya dan perbuatannya. Tinggal kita nambahin maf'ul terserah antum. Antum mau menjawab maf'ul yang enggak nyambung dengan ini enggak masalah, ya. Walaupun itu bermasalah sebenarnya punya buat antum, tapi terserah. Boleh antum melakukannya, oke? Okay? Silakan, kita mulai. Dari Agus yang pertama, akalakitu. Akalakitu. Kitu itu apa? Kucing. Kitu. Oh. Akalakitu. Sama aku. Sama aku gimana? Al-kalakitu sama aku. Maf'ul, bro. Oke, sama. Kemudian Ibnu Jaudin al-Farisi. Yazrabul fallahu al-kulus. Ahsan, bagus. Baru anak suka itu. Itu contoh yang anak suka. Itu jawaban yang bagus. Ya, jawaban yang bagus. Yazrabul fallahu al-kulus. Ya, Masya Allah. Itu contoh majazi yang bagus. Iya, itu menyeruak imajinasi. Iya. Bagus sekali ya. Silakan. Ya bani. Ya bani banau. Banau kan. Ya itu Syekh yang udah wafat. Nah, ya banil al banau ikhwanal muslimin. Bisa. Bisa. Oh, itu hakikat, itu bukan majaz, beneran. Albana membangun ikhwan muslimin. Bisa? Ya benar, bana. Ikhwan muslimin. Iya. Ya benil bana'u. Ya benar, bana'u. Binaan. Maktab. Ma'al maktab. Oke, ahsan. Albana itu tukang bangunan. Ya benil bangun, membangun. Sebenarnya cukup ya benil banau binaan, tukang bangunan itu membangun sebuah bangunan. Binaan bisa binaan bisa. Kalau mau ke sejarah ya benil banau ikhwanul muslimin. Al banna Hasan al banna membangun ikhwanul muslimin. Soalnya gitu. Benar kan? Siapa coba yang mau mendustakan itu semua? Ya benar. Kemudian yang keempat, Mister Lawa, yuk. Mazakal waladu al-kirtos. Al-kirtos. Mazakal waladu, oke, okay, benar. Kemudian yang kelima. takhitu. Ma, ini lah apa namanya? Menjahit. Menjahit. Takhitul bintu qamis. Qamisan atau al-qamis boleh. Dua-duanya boleh. Oke, jadi bintu itu menjahit qamis. Coba yang contoh yang luar biasa gitu, yang bombastis. Hah? Misalnya takhitul bintu al-fam gitu. Famman. Mulut. Kan bagus itu. Hah, menjahit mulut. Masya Allah. Kemudian yang keenam. Kasarul hawa'u al-baba. Al-baba. Kasarul hawa'u al-baba. Kasarot ini apa? Hah? Kasaro. Yaksu. Di sini ini kasaro apa kasaro ya? Kalau kasaro itu harsh. Kasar. Bukan, salah. Kasaro. Kasaro. Kasaro itu memecahkan. Hah? Angin memecahkan. Apa yang dipecahkan oleh angin? Jendela. Jendela. Boleh? Enggak apa-apa. Kasarul hawa'u apa tadi antum jawab? Kasaro. Kasaro. Baiknya di ini. Ah. Kasarul hawa'u nafidha. An-nafidha atau nafidhatan? Nafidhatan. Nafidhatan boleh, oke. Okay. Ya, silakan. Yang syuru, menyebar, kan? Yang syuru, najjaru. Yang syuru, najjaru. Yang syuru, najjaru, al-fulus. Al-fulus. Masya Allah, itu najjar kaya sekali berarti. Sombong sekali, tukang kayu juga. Kemudian ke-8. Silakan Pak Muslim. Ya bi'ul badalu. Al-badalu. Al-badalu. Di sini juga enggak tahu badal di sini sebagai apa dia. Badal ini apa badal? Pengganti. Enggak. Badal di sini ada artinya dia sebuah profesi tapi anak enggak tahu. Anak cari di sini enggak ada. Selain al-badal lah, selain badal. Misal nama ikhwan, nama orang di samping kiri antum mungkin boleh. Ya bingung. Iya, Pak Bobi enggak dianggap. Ah, ya bi utata. Tata di sini laki-laki atau perempuan? Ya bi utata. Ya bi utata krama. Oh, ya. Tata ya. Apa tadi, Pak? Jadi yang tata diri. Al-laban. Al-laban, bagus. Tata menjual susu. Nah. Tata tuh antum. Antum sendiri enggak tumbuh-tumbuh kok menjual susu tata. Ah, antum tumbuh dikit lah. Minum susunya malah. Malah ngejual ke orang. Gimana? Kok kemarin? Ayo, Pak Bobi. Ghosalatu mar'u. Mar'atu, al-mar'atu. Al-mar'atu al-laham. Al-laham. Ghos, oke. Ghosalatil mar'atu al-laham. Cuci daging. Cuci darah nanti. Ghosalatil mar'atu ad-dam. Ghosalati. Ketika taknis, sukun ketemu dengan sukun lainnya di ini dengan apa namanya kasroh. Bersalat kan? Kalau di sorof bersalat jadi. Ah, bersalat, bersalat. Ini karena ketemu dengan kasroh lainnya. Kok kasroh sih? Sukun lainnya. Sakinatain ilti kok sakinatain. Alti kau sakinain. Oke. Jadi itu aja ya. Nah, lu adunya. Kita sekarang breakfast dulu. Oke. Menyebarkan. Ya, suratnya menyebarkan. Oke, kita breakfast dulu. Insya Allah nanti jam 8:30 tafsir alaihissalam insya Allah. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.